Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba, saudara-saudaraku, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang insyaAllah kami doakan agar antum sekalian yang ikut mendengar maupun menyaksikan kajian bahasa Arab ini pada malam hari ini, agar Allah limpahkan rahmat dan nikmat. Dengan rahmat dan nikmat tersebut, insyaAllah menambah kekuatan bagi antum sekalian dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Nya as-sahihah. Tentu untuk bisa mengetahui dan memahami hal tersebut, salah satu yang penting kita pelajari adalah kuncinya, yaitu al-lughah al-arabiyyah wa ma yata'allaqu biha, yaitu bahasa Arab dan yang terkait dengan bahasa tersebut. Nah, malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu al-i'rabut taqdiri. Ini sudah kita singgung fil usbu'il madhi, di pekan yang lalu, tapi kita ulang agar lebih paham, karena kaedah-kaedah ini perlu diulang-ulang. Apalagi kaedah ini kian hari agak makin berat nih, Ustaz Ihsan ya. Iya. Baik, ikhwani ahibba wa akhwati fillah. Yaitu halaman as-safa tasi'asyara, yaitu halaman 19. Yang punya kitab silakan dilihat, yang melihat melalui TV Raja bisa dilihat melalui layar kaca, yaitu safhat tasi'at asyar, halaman 19 minal juz'is thalis, yaitu juz atau jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang dikeluarkan Al-Jami'ah Al-Islamiyah Bil-Madinatul Munawwarah. Ikhwani wa akhwati fillah, i'rab taqdiri ini sudah kita bahas berkali-kali. Malam ini i'rab taqdiri yang terkait dengan fi'il. Kalau beberapa minggu yang lalu, bahwa i'rab taqdiri yang ada pada isim, yang ada pada isim. Taiman minkum yatadhakkar. Fadhal ikhwani. Yani i'rab taqdiri fil asfil isim. I'rab taqdiri yang ada pada isim. Yardo, lam yardo. Taib mustalah ni, namanya apa? Isim apa nama itu? Isim, laisa fi'il. Okay. Entah. Ana as'al anil isim. Anil isim. Isim apa? Isim maksur. Isim maksur. Yang kedua? Isim mankus. Isim mankus. Ahsan. Isim man maksur dan isim mankus. Istilah ini perlu kita pahami dan juga perlu kita hafal ya. Yeah. Jadi isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh apa? Alif wa qablaha fathah. Ya, alif sebelumnya fathah. Mal misal? Fata. Al-fata. Baik. Asa. Al-asa. Baik itu alif yang mad maupun alif maksura, alif ma alif apa ni? Alif layyinah, alif bengkok bahasa kita ya. Iya. Alif bengkok. Iya. Orang tua dulu begitu mengajarkannya, alif bengkok. Kena alifnya apa? Memang bengkok, enggak lurus alifnya. Baik. Nah, jika ada isim di akhir alif ini, dari mana kita tahu baitu alif? Kalau dia alifnya mat panjang ke atas, itu jelas alif ya. Nah, tapi yang namanya alif bengkok kan mirip dengan ya, sahih? Nah, bagaimana untuk membedakan ya dengan alif? Makanya qablaha fathah. Sebelum alif itu berbaris fathah. Tadi al-fata, kemudian apa? Al-asa. Asa jelas alif panjang. Cuma eh? Roma, Ustaz. Hah? Roma. Roma itu fi'il ya akhil karim. Oh, iya. Kita bahas dah. Ini belum konsentrasi nih ya. Iya. Belum konsentrasi. Baik, sudah connect nih? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Baik. Nah, isim. Isim. Iya. Musa, nama orang kan? Sa? Musa. Sa. Hah? Sahra, itu Hamzah. Ya, di akhir itu Hamzah bukan alif. Isa, Isa. Isa, sinnya fathah. Nah, al mus ahsan, al mustashfa. Terus? Ridho. Al ridho. Naam, ridho Allah fi ridho al walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Subhanallah. Ya, inilah isim maksur. Kelas? Kelas. Baik. Nah, isim maksur ini termasuk i'rab, adalah i'rab takdiri. I'rab takdiri. Kenapa dikata i'rab takdiri? I'rabnya itu harakatnya, karena kalau sudah bicara i'rab berarti apa? Harakat akhir. So? Iya. Yeah. Harakat akhir tidak bisa diharakatkan. Baik ditulis maupun diungkapkan, tak terkatakan di lidah, enggak bisa diungkapkan dengan lidah. Musa, yang fathah itu sin, bukan alif, sah? Nah, kalau begitu harakat akhirnya muqaddarah. Begitulah menurut ahli bahasa Arab, ahli nahu. Itu kaidahnya. Baik itu ketika rafa, apa ketika rafa? Dhammah? Dhammah. Bisa dibariskan dhammah? Alifnya enggak bisa dibariskan dhammah. Contoh jaa Musa. Jaa Musa. Hadzal mustashfa kabirun. Hadha al-mustashfa mumtazun. Kata al-mustashfa situ harakat akhir hakikatnya adalah dhamma. Terus demikian juga fathah, ketika nasab fathah bisa difathahkan? Kan? Enggak bisa. Iya. Ra'aitu Musa. Zurtul mustashfa. Itu kerana dia objek, maf'ul bi, dia fathah, fathahnya tak nampak dan tak bisa dituturkan. Maupun ketika jar. Ketika jar. Misal? Marartu bi Musa. Naam, marartu bi Musa. Marartu bi Musa. Jaid? Nah, ini enggak bisa dinampakkan harakat kasrahnya. Ini dikatakan muqaddarah. Muqaddar ala eh? Kalau dia rafa atau dhamma muqaddar ala alif. Kalau dia mansub fathah muqaddar ala alif. Kalau dia ketika jar kasrah muqaddar ala alif. Ini yang pertama, muqaddar pada isim. Kemudian yang kedua, isim apa tadi? Manqus. Mal marad bi isim manqus? Apa maksud isim manqus? Isim yang akhirnya, di akhirnya ada apa? Ya. Ayah. Ya al-lazima. Ya al-lazima. Paham tum? Nah. Bukan ya za'idah. Bukan ya tambahan. ya itu lazim bagi dia, merupakan ya asli. Itu katakan ya lazimah. Ya kalau ya tambahan, ya seperti ya nisbah, itu bukan isim maksur, bukan isim mangkus, afwan. Seperti Misru, ha? Nama negara Misru. Kalau dia orang berbangsa Mesir, Misri. Misriyun. Hada Misriyun. Hada Misriyun. Ra'aitu rajulan Misriyan. Ra'aitu rajulan Misriyan. Itu ketika mansub. Ketika jar, ماذا نقول? Sallamtu ala ustadzin Misriyin. Nah, harus diharakatkan. Ya, kenapa enggak bisa ditakdirkan? Karena itu ya zaidah, laysat ya lazimah. Baik, mal misal ya lazimah? Ar-ra'i. Al-jari, dari kalimat jara. Jara yajri. Al-jari, al-mashi, al-hadi. Nah, ini dikatakan isim manqus. Nah, isim manqus ini sebagian i'rabnya muqaddarah, tidak semua. Sebagian yaitu fi halati fi halati raf'i wal jarri. Ketika rafa' dan ketika jar dimuqaddarahkan. Amma fi halati nasbi fath fa huwa fatha muqaddara zahirah afwan zahirah barakallahu fik nah fatha zahirah misal fi halati rafa ketika rafa mal misal ha ar-ra'i yar'a al-ghanam ahsan ar-ra'i yar'a al-ghanam wala naqul ar-ra'iyu la naqul ar-ra'iyu bisa diharakatkan bisa bisa bisa la? Limadha la? Kenapa enggak bisa diharakatkan? Bisa dan bisa dituturkan ar-ra'iyu illa annahu thaqil cuma dia berat maka dikatakan muqaddara lithiqal. Kalau isim mangkuk maksur litta'adzur, karena enggak mungkin uzur, enggak mungkin bisa diharakatkan. Nah kalau isim manqus bisa diharakatkan cuma berat dalam menuturkannya, maka tetap ditakdirkan, tidak dinampakkan dan tidak dituturkan kena thiqal, kena berat. Nah beratnya ketika rafa wa fi halati al-jar. Misal hati jar marartu bi ra'il ghanami au marartu bir ra'i. Bisa diharakatkan? Bisa. Marartu bir ra'i. Bisa. Cuma berat. Oleh karena itu ditakdirkan, tidak dituturkan. Lithiqal. Amma fi halatin nasbi, adapun ketika nasab, fathah zahirah. La tuqaddar, tidak ditakdirkan. Kenapa? Tidak ada faktor yang menyebabkan dia harus ditakdirkan. Wala thiqal, enggak berat. Sahih? Naqul ra'aitu ar-ra'iyah. Ra'aitu ar-ra'iyah. Nah, ini kajian i'rab takdiri pada isim beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang i'rab takdiri yang ada pada fi'il. Ternyata pada fi'il juga ada i'rab takdiri. I'rab takdiri. Itu apa? Fi'il. Fi'il. Fi'lun mudhari. Ya. Fi'il. Mudhari. Fi'il mudhari maupun fi'il madhi. Nah, sama saja. Fi'il mudhari maupun fi'il madhi. Kau cuma kalau fi'il madhi itu apa? Dia mabni. Kalau fi'il mudhari itu mu'rab. Nah ini fi'il mudhari ada yang i'rab takdiri sama seperti isim. Ada yang takdiri, ada yang yang zahir. Nah, baik, mana yang takdiri? Baik, fi'il kita sedikit. Fi'il ada dua macam. Ada fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' yang sahih akhir adalah fi'il mudhari' yang tidak ada huruf illat di akhirnya. Mahir huruf illat? Apa itu huruf illat? Alif. Alif. Waw. Waw. Ya. Ya. Nih. Alif. Waw. Ya. Ini huruf illat. Alif. Waw. Ya. Tapi yang ada pada fi'il mudhari' ada fi'il mu'tal alif? Ada. Contoh, yatamanna. Sahih? Yardha. Baik, mu'tal waw, mujud? Mujud. Misal? Yadu'u. Yarju. Baik, mu'tal ya? Mujud. Misal? Yajri. Yamshi. Nah, ini dikatakan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, ini juga ada yang i'rab takdiri, ada yang i'rabnya apa? Zahir. Nah, mana yang i'rab takdiri dan mana yang zahir? Gampangnya, yang zahir itu hanya ketika nasab. Ketika nasab, sama seperti isim kan, isim manqus, ketika nasab, itu yang zahir. Huruf illat yang mana? Huruf illat yang selain alif. Karena alif tidak bisa diharakatkan, sama pada isim. Sama pada isim. Sama kan? Yang namanya alif enggak bisa diharakatkan. Nah, sama seperti isim yang di akhir alif. Nah, tinggal huruf fi'il mu'tal waw wa mu'tal ya yang zahir hanyalah ketika nasab. Adapun ketika rafa dan ketika ketika rafa dia takdir muqaddar. Adapun ketika jazam dia hazfu harful illah dibuang huruf illatnya. Dibuang huruf illatnya. Baik itu mu'tal alif maupun mu'tal waw maupun mu'tal ya. Lam yatamanna. Lam yatamanna. Lam yardha. Lam yardha. Dhat terakhir alifnya dibuang. Lam yad'u. Lam yad'u, ain terakhir, tidak ada waw, wawnya dibuang. Lam yajri, ra terakhir, ianya dibuang. Nah, itu tanda jazam. Nah, coba kita kembali ke kitab ini. Kita lihat i'rab takdiri. I'rab takdiri. Al-i'rabu takdiriyu. I'rab takdir. Nah, perhatikan, yu-nya kenapa kok bisa diharakatkan? Saya tanya ini. Takdir ini isim manqus atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan isim manqus? Ya nisbah. Ya itu ya nisbah. Ya zaidah, bukan ya asli. Karena takdir ini masdar min qaddara yuqaddiru taqdiran. Qaddara yuqaddiru taqdir. Nah, masuk ya nisbah. Untuk dijadikan sebagai na'at bagi i'rab. Al-i'rab at-taqdiriyyu. Ini sudah kita baca ya. Saya baca saja. Tuqaddaru awalan alamatul raf'i fil fi'lil naqis. Nah, tanda rafa' pada fi'il naqis. Nah, fi'il yang diakhiri oleh huruf illat dikatakan fi'il naqis. Nah, alamatul raf'i fil fi'il naqis nahu yamshi yad'u yansa. Yamshi yad'u yansa. Ini ketika marfu. Karena tidak ada amil jazam maupun amil nasab yang masuk. Berarti hukum asli adalah marfu. Jadi yamshi yad'u yansa. Nah, kita baca yamshi. Bisa diharakatkan dengan dhamma? Bisa. Yamsiu. Yad'u bisa diharakatkan? Yad'u. Nah, tapi tidak diharakatkan dhamma. Kenapa? Thiqal, berat. Kalau begitu, ditakdirkan saja harakatnya di situ. Tidak diucapkan. Yamsi, yadu'u, yansah. Apalagi ini enggak bisa sama sekali. Nah, inilah yang dikatakan tanda rafa'nya adalah dhammatun muqaddaratun 'alal ya' lithiqal, itu pada fi'il yamsi. Adapun fi'il yad'u dhammatun muqaddaratun 'alal waw lithiqal. Yansa fi'lul mudari'un marfu'un bidhammah al-muqaddarah 'alal alif litta'adzur. Wathani, yang kedua, alamatun nasbi, yang muqaddar itu alamatun nasbi fil fi'l naqis maftuhal ain. Maftuhal ain maksudnya adalah fi'il naqis yang diakhiri oleh alif, oleh alif. Yansa tadi, nah ini kan fi'il naqis maftuhal ain. Apa maksud maftuhal ain? Ain fi'ilnya berbaris fathah. Nasiya, yansa, nasiya, mana fa'fi'il? Si, na, nun, alif, nun, hamzah, ha? Nasiya, nun, fa'fi'ilnya nun, so? Ain fi'ilnya mana? Sin, lam fi'ilnya? Alif. Untuk mengetahui fa'fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il, kembali kepada fi'il sulasinya. Iya, sulasinya fi'il madi. Fi'il madhi. Jadi lan ansa berarti ain fi'ilnya fathah. Maka dikata sini apa? Alabutun nasbi fil fi'lin naqis maftuhil ainu. Apa? Alamanya apa? Fathah muqaddara. Ala eh? Ala al-alif. Litta'adzur. Entum? Lan yansa. Misal akhar? Ha? Lan yatamanna. Mana lan yatamanna? Tidak berharap atau tidak berangan-angan. Lan yatamanna. Dan misal akhar? Lan yardha. Walan tardha anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah mengatakan demikian. Perhatikan. Lan tardha. Ada alifnya di akhir? Ada. Nah, bisa difathahkan alifnya? Enggak bisa. Ini dikatakan lan tardha. Tardha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru. Terus yang ketiga, ada lagi yang ketiga. Ini terdapat fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af. Ketika apa? Hal huwa fi halat rafa? Atau halat nasbi? Atau huwa fi halat jazmi? Ya muqaddar itu hanya pada ketika jazam. Ketika jazam. Kita lihat. Fa'iqra ya. Fadal. Al-Salis. Wahai minkum, yaqra. Tafadhal ya. Naam. Al-Salis. Alamatul jazmi fil fi'lil mudha'af. Nahwu lam ahujja. Fa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun. Perhatikan. Al-Salis. Alamatul jazmi. Mana alamatul jazmi? Terjem. Tanda-tanda jazm. Tanda-tanda jazm. Kalau tanda-tanda itu berarti jama' alamat. Ini alamah. Tanda. Tanda jazm. Terus? Di dalam fi'il mudha'af. Pada fi'il mudha'af. Tanda jazm pada fi'il mudha'af. Mana fi'il mudha'af? Yang ain. Mana fi'il mudha'af? Ain dan lam fi'ilnya dalam satu huruf. Ahsan. Yaitu ain fi'il dan lam fi'il min jinsin wahid. Satu jenis. Hurufnya satu jenis. Atau hurufnya sama, gampangnya sama, hurufnya sama. Contohnya ahujju, ahujju. Baik, ahujju hadza fi'il mudhari. Ma madihi? Hajja. Hajja. Baik, aina fa fi'il? Ha, jaid. Lam ma'ain fi'il? Jim. Jim. Lam fi'il? Jim. Jim lagi. Karena jim yang terakhir itu bertasydid. Bertasydid berarti berapa huruf? Dua huruf. Sahih? Sahih. Dua huruf. Iya, berarti semuanya tiga huruf. Karena fi'il itu tidak ada dua huruf. Aqallu fi'il yatakawan min thalathati ahruf. Tiga huruf. Baik. Lam ahuj. Lam ahujja kan? Baik. Nah, jadi fi'il mudha'af adalah fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya adalah hurufnya sama. Baik, misal akhar? Raddada. Radda. Radda. Ya ruddu, sa? Radda, ya ruddu. Jadi, radda. Mana radda? Menolak. Bisa menolak. Bisa? Membalas. Membalas. Ya. Bisa membalas. Raddan. Membalas. Membalas apa? Umpamanya membalas surat. Nah. Jadi radda. Ya ruddu. Nah, ini radda dalnya dua kan? Ain fi'il dan lam fi'ilnya sama. Misal akhar? Madda. Madda. Ya muddu. Madda. Ya muddu. Ini juga sama, sama dal. Farra yafirru. Mana farra yafirru? Lari. Lari. Farra yafirru. Lari. Nah, ini satu jenis fa fi'il dan ain, afwan, ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sama. Ini katakan mudha'af. Arti mudha'af ganda. Maknanya apa? Ganda, double. Iya, ahsan. Itu bahasa bahasa apa mudahnya gitu ya. Baik. Nah, kita lihat sini. Nahu, katanya tanda jazamnya pada fi'il mudha'af, nahu lam ahujja, fa'alamatu jazmihi, maka tanda jazamnya sukunun muqaddara, sukun yang ditakdirkan. Mana itu sukun? Bukankah di akhirnya fathah? Lam ahujja? Atau salah cetak nih? Lah. Hah? Lah. Kan bisa aja salah cetak kan? Khata matba'i. Sah am lah? Sah. Ya mungkin. Ya mungkin. Cuma saya tanya ini, benar gak ini? Seresan? Atau salah cetak barangkali ya? Hah? Ini lam ahujja, sah? Lam ahujja, fathah. Nah, kok bisa sukun muqaddara? Sebelum anda jawab, coba antum fikirkan sejenak. Nah, untuk juga pemirsa TV Raja maupun mendengar TV Raja, saya kasih kesempatan untuk menengok di kitab halaman 19 itu nomor 3. Nah, kata di situ termasuk alamah atau i'rab takdiri adalah fi'il mudha'af ketika jazam. Contoh lam ahujja, kalau kita kasih contoh lagi, lam arudda, saya belum balas. Ba'ad, lam arudda ba'ad. Nah, saya tidak balas atau lam arudda. Lam, lam afirra, nah, dia tidak lari. Ya, itu kan fathah sah. Kok bisa sukun muqaddarah? Di mana letak sukun muqaddarahnya? Kalau ini benar, kalau ini benar. Hah? Ketemu dua sukun. Ketemu dua sukun. Di mana dua sukunnya? Jim sama jim. Jim dengan jim. Kok bisa dua sukun? Bagaimana ceritanya? Dipisah. Hah? Dipisah. Apa yang dipisah? Dia apa? Kemasukan amil penjazem. Iya. Maka jim akhirnya disukunkan. Jim akhirnya masuk huruf jazam yaitu lam. Kemudian apa? Jimnya disukunkan. Disukunkan karena ketemu dua sukun jadi enggak boleh ada dua sukun dalam satu bertemu dua sukun. Dua sukun. Ahsan. Jadi dikasih harakat. Ya, coba kita tulis ya. Nah, maktub. Nah. Ahuj ahujju. Sa ini ahujju. Nah, ahujju aslinya apa ini? Tulisan aslinya. Tulisan aslinya. Jimnya dipisah. Sa? Jimnya berapa ini? Dua. Karena ini fa fi'il, karena ini lam fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Asalnya adalah hajja. Itu hajja. Hajja ini asalnya hajaja. Ini asalnya hajaja. Itu asalnya hajaja. Nah, karena dia satu jenis, maka diidghamkan. Arti idghamkan, ini belajar tajwid ini. Apa arti idgham? Memasukkan. Nah, masukkan jim yang terakhir kepada jim yang kedua. Iya kan? Atau jim yang ini kedua masukkan pada jim terakhir. Taib yang jelas diidghamkan, dimasukkan. Jadilah ini kasih tanda bahwa jim ada ini masukkan, dilebur menjadi satu jim tapi hakikatnya dua. Kasihlah tanda syiddah tasdid. Hajja. Nah, ahujju kalau kita kembalikan ke aslinya adalah tulisnya bagaimana? Gini. Iya kan? Sahih? Nah, ahujju. Ya, taib. Kemudian kita masukkan idgham. Masuk e? Amil jazim. Amil e? Jazim. Nah, kalau sudah masuk amil jazim, yang menjazamkan, saya tanya, fi'il ini fi'il sahih atau bukan? Sahih. Makanya fi'il sahih terbagi berapa? Yang pernah belajar saraf? Hah? Tiga. Sahih? Sahih? Jangan ragu. Hah? Sahih. Tiga. Yang pertama? Salim. Salim. Yang kedua? Mahmuz. Yang ketiga? Mudha'af. Nah, mudha'af. Saya tidak bahas ini. Baik. Mungkin ada penasaran? Silakan buka buku tasrif. Atau kalau penasaran, ikuti selanjutnya kajian bahasa ini. Seterusnya sampai nanti ketemu bahasa ini. Kita sadar? Insyaallah. Baik, insyaallah. Baik. Nah, ini salah satu adalah mudha'af. Nah, ahujju ini tulisan aslinya. Aslinya begini. Ketika masuk jazam, berarti apa? Kena fi'il sahih akhir. Apa tanda jazamnya? Sukun. Kita sukunkan dia. Nah, kalau disukunkan, apa jadinya? Apa yang terjadi? Bertemu dua sukun. Jim pertama, jim kedua. Enggak boleh yang bertemu dua sukun. Nah, itu kaedah apa? Kaedah aslinya. Enggak boleh ketemu. Kalau gitu bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Tasdid. Harus ada yang diharakatkan. Harus ada yang diharakatkan. Tentu huruf mana yang diharakatkan? Ya, huruf akhir diharakatkan. Nah, diharakatkan. Jadilah begini. Nah, jangan tanya dulu, kenapa Ustaz kok hanya fathah diharakatkan? Kok enggak dhammah? Kok enggak kasrah? Kan gitu pertanyaannya. Nah, tunggu dulu. Ini kan sudah coba baca lam ahujja. Lam ahujja. Sama dengan ini? Yang mana tadi? Oh, belum ya, belum kita tulis ya. Baik. Lam. Ya, begitu kan dalam kitab sahih? Sahih? Betul. If nam iftahu ayunakum. Buka mata lebar-lebar ya. Nah, supaya jangan dikira nanti khatam matba'i, salah cetak lagi. Tapi kita lihat ini. Ini kan begini nih dalam kitab. Ya memang begini. Nah, karena dia satu jenis, satu jenis kan? Afwan. Lam ahujja. Bagaimana dia idghamkan? Jadilah begini. Idghamkan dilebur, maka kasih tanda. Tanda bahwa syiddah ini adalah salah satu jimnya apa? Berbaris sukun. Ya kan? Nah, jadilah gini. Taib. Jadi fathah ini, jadi hakikatnya ada sukun kan yang sudah apa? Sudah berubah menjadi fathah. Menjadi fathah. Kenapa difathahkan? Hah? Karena baris fathah itulah baris yang paling enteng. Kalau lam ahujju, lam ahujji, lam ahujja. Coba antum rasakan. Hah? Renungkan, resapin, tuturkan. Coba. Lam ahujja. Enggak dari domah dulu. Lam ahujju. Saya minta juga para pemirsa dan para pendengar Radio Raja, pejamkan mata. Hah? Bayangkan kata ahuj. Coba tuturkan dhammah. Lam ahujju. Hayya. Lam ahujju. Lam ahujja. Lam ahujji. Lam ahujji. Kira-kira mana yang paling ringan? Lam ahujja. Fathah itu yang paling ringan. Karena umumnya dalam agama Islam itu samha. Ada samha? Luas. Meringankan. Iya, tidak memberatkan. Sampai masalah nahu pun diringankan. Nah, diringankan, cari makanya harakat yang paling ringan itu fathah. Makanya ketadikan mansub, ketika mansub fathah zahirah, iya kan, pada fi'il naqis ketika mansub. Nah, fathah yang paling ringan, maka difathahkan lam ahujja. Nah, itulah ilat lebih ku, apa? Seperti ilatnya. Sudah? Nah, kembali tadi. Jadi ini apa? Hakikatnya apa? Sukun. Makanya sukunnya muqaddara. Sukun muqaddara. Jadi apa? Lam ahujja. Jadi lam ahujja. Ahujja fi'lun mudari'un majzumun wa alamatu jazmihi. Jangan lupa alamatu jazmihi. Fathah. Khata. Iya. Yeah. Wa alamatu jazmihi sukunun muqaddaratun. Sukunun muqaddaratun. Kemudian apa? Nah, sukunun muqaddara. Sukun muqaddar. Naam. Sukunun muqaddarun. Sukun muqaddar. Jazakallahu khairan. Jadi lam ahujja, ahujja fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun. Terus wa hurrika bil fathah liltiqa'us sakinain. Wa hurrika bil fathah ni di fathah. Kenapa? Faktor apa? Liltiqa'us sakinain. Karena bertemu dua sukun. Itulah yang menyebabkan ini difathahkan. Fathah ini bukan karena bukan dia sebagai tanda jazam. Jadi fathah ini karena bertemu dua sukun. Sakinain. Nah, paham tuh? Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sebelum kita masuk ke tamarin latihan, kalau mungkin bisa malam ini kita masuk tamarin. Kalau tidak sedikit, kalau enggak banyak sedikit, mungkin ada baiknya kita minta para pemirsa TV Raja maupun Radio Raja untuk memberikan contoh. Baik itu contoh nomor yang pertama, nomor yang kedua, maupun nomor yang ketiga, untuk lebih memantapkan kajian kita malam hari ini. Baik, tafadhal ya Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa TV Roja, kami berikan kesempatan bagi Anda. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 untuk lebih memahami kaidah yang baru saja kita dengarkan dan simak dari penjelasan Ustaz. Di 0218236543 dan tamrin atau latihan yang akan kita bahas di halaman 19. Bagi Anda yang sudah memiliki bukunya atau Anda yang belum memiliki bukunya, Anda bisa lihat di layar televisi Anda. Kita berikan kesempatan yang pertama, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Fatimah. Ummu Fatimah di Bekasi. Silakan. Assalamualaikum Ummu Fatimah. Ustaz, takut nih Ustaz. Jangan. Aduh, tambah susah Ustaz. Tapi Anda tetap insyaallah berusaha mudah-mudahan. Jangan takut. Tanamkan dalam kita, insya Allah saya bisa. Begitu. Nah, iya. Tambah rumit, Ustaz. Tambah rumit. Insya Allah tidak rumit. Nah, insya Allah tidak rumit dan tidak runyam. Nah, Ustaz. Baik, iya. Ya, yang awalan Ustaz, yang alamatu rafi. Nah, sami'tu waladan yabki fil ghurfati. Naam, sami'tu waladan yabki fil ghurfati. Nah, saya tanya dulu pada antum sekalian yang ada di Radio Raja ini, studio. Saya tanya dulu antum, ayu lughah? Bahasa apa tadi? Bahasa ahsan, lughah Arabiyah. Baik, hal hadha ta'bir sahih am la? Sami'tu waladan yabki fil ghurfati. Khata. Aina khata? Fi yabki. Yabki. Kenapa salah? Limadha? Saya ulang kembali. Atau perlu ditulis? Ini kena grammar. Tujuan kita belajar grammar adalah supaya bahasa Arab kita itu bagus, kan gitu. Satu. Dan supaya kita membaca nas, konteks nasnya tepat. Tinggal kita mengayakan apa? Mufradatnya. Sami'tu waladan yabki. Masya Allah. Nah, ia beki fil ghurfati. Baik, ketika Anda mengatakan salah harus bertanggung jawab. Iya kan? Baik, hal hadhihi al-jumlah sahihah am khata? Al-jumlah sahihah. Jumlah sahihah. Wa ta'bir khata' anifan. Fi yabki, fi kalimah yabki. As-sahih yabki ya. As-sahih yabki ya. Oh. Sami'tu waladan yabki ya. Kalau yabki khata'. Baka, Ustaz. Hah? Sami'tu waladan baka fil ghurfah. Sami'tu waladan baka. Yabki ya. Ia bekia? Tapi satu per satu dulu. Kenapa ia bekia? Karena waladan mansub. Mansub. Terus? Dan yabki itu naat bagi waladan. Naat. Baik. Ini naat mufrad atau naat jumlah? Naat jumlah. Jumlah. Kalau naat jumlah, ini jumlah fi'liyah. Apakah harus harakatnya mengikutin? La. Kalau na'at mufrad baru. Waladan bakian. Yansa. Yansa. Ya, kalau na'at mufrad itu harus ngikutin waladan bakian. Waladan bakian. Bakian. Ya. Ini dia fi'il. Ini fi'il mudhari. Nah, baik. Ini fi'il mudhari. Jadi enggak, dia harakat enggak ngikutin. Kalau fi'il mudhari itu dia i'rabnya mahal. Kalau dia sebagai na'at, betul ini jumlah fi'liyah sebagai na'at. Jumlah fi'liyah itu sebagai na'at. Hadhi jumlah sahihah mi'ah fil mi'ah. Nah, Masya Allah. Ini Ummu Fatimah. Barakallah fiki ya Ummu Fatimah. Jumlah sahihah. Ta'bir sahih. Nah, sami'tu waladan yabki fil ghurfati. Apa artinya? Saya mendengar. Kapan mendengarnya? Sudah berlalu. Saya mendengar seorang anak yang, nah kalau dia sifat kan pakai yang terjemahannya. Saya mendengar seorang anak yang sedang menangis di kamar. Kok sedang? Karena ada fi'il mudhari kan? Nah, tapi kapan mendengarnya? Telah ber telah berlalu, bukan sekarang. Baik, jumlah sahih. Nah ini fi'il mu'tal, sahih? Mu'tal akhir, sah? Sahih. Nah, fi'il mu'tal. Coba ya Ummu Fatimah, coba i'rab kata yabki ini. I'rab kata yabki. Yabki. Yabki fi'ulun mudhari marfu'un wa 'alamatu rafi'ihi dhammatun muqaddaru muqaddam dhammatun muqaddaru. Nah, kenapa muqaddaru? Berarti kan mengatakan i'rab itu juga harus benar takbirnya. Nah. Jadi fi'lun mudhari'un dhammatun muqaddara. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddara. Muqaddarun atau muqaddaratun? Muqaddaratun. Muqaddaratun karena na'at bagi apa? Dhammatun. Iya, yeah. Dhamma itu mu'annas. Dhammatun muqaddaratun lis 'alal 'ala ayy? 'Alal ya. 'Alal ya. Naam. Lis Lithiqal. Kalau mau panjang sedikit, mana'a min zuhuriha, terhalang menampakkannya apa? Nah, ha, kembali pada dhamma. Dhamma at-ta'adzuru. At-ta'adzuru. Nah. Kalau yang nasab Ustaz. Baik, yang nasab, tafadhali. Ahadtu, saya janji. Atau wa'adtu. Oh, boleh ahadtu atau wa'adtu. Oh gitu saja. Nah. Ahadtu lan ansa hada dirasatan. Betul enggak Ustaz? Coba ulang kembali. Lan ansa hada dirasatan. Ahadtu atau wa'adtu? Ahadtu. Wa'adtu lan ansa. Ahadtu, saya berjanji. Berjanji. Kapan berjanjinya? Telah berlalu. Ahad tu. Lan ansa hada dirasatan. Lan ansa dirasatan. Naam. Betul. Ansa hada dirasatan. Ahad tu. Lan ansa hada dirasatan. Belum. Ahad tu. Lan ansa. Lan ansa. Lan ansa. Naam. Hada. Hada. Hadhihi dirasatan. Hadhi dirasa. Naam. Ada istilah dirasa. Kalau dirasa itu apa? Bukan mahdar saya. Darasa dirasatan bukan. Tapi maksud Ummu Fatimah apa? Pelajaran. Pelajaran. Nah. Kalau dirasa bukan pelajaran. Apa Ustaz? Hah? Mana dirasa? Itu pembelajaran atau belajar. Kalau pelajaran itu apa? Ad-dars. Halo? Naam Ustaz. Naam. Naam. Ahadtu lan ansa hada darsa. Ha, ahadtu. Ahadtu. Ahadtu lan ansa. Lan ansa. Ah, nah, betul ini takbirnya? Betul atau tidak? Nah. Ahadtu lan ansa. Lan ansa hada dars. Saya berjanji tidak akan lupa. Saya tidak akan lupa. Tidak akan lupa pelajaran ini. Pelajaran ini. Ya. Baik, mana fi'il dan mana maf'ulnya? Fi'ilnya ansa, Ustaz. Fi'ilnya? Ansa. Ansa. Ansa. Iya. Ansa. Lan ansa. Lan ansa. Baik, saya tidak akan lupa. Tidak akan lupa. Baik. Pelajaran ini. Pelajaran ini. Hadir. Maf. Maf'ulnya hadha dars. Naam. Belajar ini. Mm-mm. Jayid. Naam. Terus maksudnya apa lagi Ustaz? Mana tanda nasabnya? Tanda nasabnya itu tadi muqaddarah apa? Yang di maftuhul ainnya Ustaz. Maftuhul ain. Naam Ustaz. Coba i'rab kan? I'rab ansanya Ustaz ya? Iya, ansanya. Ansa fi'lun mudhari mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun tadi lo. Fathatun muqaddarah. fathatun muqaddarah alal alif mana'a min zuhriha at-ta'adzur. Mana'a min zuhriha at-ta'adzur. At-ta'adzur. Betul? Sahih? Jayid. At-ta'adzur. Nah, perhatikan ini, kita tulislah baiknya. Ahadtu lan ansa hadha darsa hadha dars. Ini ungkapan tadi. Kalau lan ansa itu i'rabnya tadi sudah betul. Arti lan ansa? Saya tidak akan melupakan pelajaran ini. Iya. Yeah. Nah, di sini kalau kita lihat takbirnya ada sedikit kesalahan. Mana kesalahannya? Di sini ada letak kesalahannya. Ahad itu saya berjanji. Sesuatu yang dijanjikan, sesuatu yang dijanjikan adalah objek, so? Nah, ini jumlah ini sebagai maf'ul pada ahad itu. Nah, ini enggak bisa dia posisi sebagai maf'ul. Kenapa? Ini lan ansa. Nah, yang bisa dia, ini kan jumlah fi'liyah, so? Jumlah fi'liyah. Nah, kalau yang dia jumlah fi'liyah yang bisa menjadi maf'ul kalau dia adalah masdar mu'awwal. Maksud uridu an aqra'a. Uridu an aqra'a. Paham tum? Uridu an aqra'a. Coba tawil masdar. Uridu al-qira'a. Itu dikatakan masdar mu'awwal. An dan fi'il ditakwilkan kepada masdar asli adalah qira'ah. Uridu an aqra'ah. Nah, ini enggak bisa ditakwilkan. Kenapa? Karena lan ini tidak ada an. Tidak ada an. Enggak bisa ditakwilkan. Ahadtu, ahadtu enggak bisa ada menisyan. Karena ada menisyan, lan enggak bisa ditakwilkan. Nah, apa yang bisa ditakwilkan lagi? Yaitu isim anna dan khabarnya. Araftu annaka marid. Entum? Araftu annaka maridun. Araftu fi'il fa'il. Mana maf'ul araftu? Annaka marid. Berarti annaka marid. Ini annaka isim anna dan khabarnya itu menjadi apa? Maf'ul bih daripada fi mahalli nasab maf'ul bih. Oleh karena itu, agar bisa dia menjadi mansub, kembalikan masuk an, huruf anna. Ahadtu annani lan ansa. Agar dia bisa menjadi apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah. Ini agak, pelajarannya agak berat sedikit. Iya. Iya. Araftu annani lan ansa. Araftu an annani. Iya. Baru ini annani isim, annanya ya mutakallim, khabarnya adalah jumlah fi'liyah al-manfiyah, jumlah fi'liyah yang manfi menjadi khabar anna. Kemudian apa? Jumlah ini anna beserta isim dan khabarnya menjadi fi mahal nasab maf'ul ahadtu. Tapi mungkin nanti ini apa, bahasan, mungkin nanti ada bahasannya seperti ini. Iya. Itu takbir yang benarnya. Jadi ahadtu annani lan ansa. Enggak bisa ahadtu lan ansa. Oh gitu. Iya. Saya besar yang jajam lam ahussa hazanan. Kenapa? Yang jazm yang tadi untuk fil mudhaf sama tu jazmil yang Ustaz. Lam ahussa hazanan, betul enggak Ustaz? Lam ahussa Ahussa. Apa arti ahussa? Ahussa di sini merasa. Merasa. Merasa itu sya'ara yash'uru. Yash'uru. Ini apa do? Sya'ara atau ahassa. Bukan sa. Perhatikan, salah menuturkan orang jadi bingung. Sin. Sin walaysa sa. Kalau satu hasa yahussu itu apa? Memotivasi. Raghaba yurag. Nah, raghaba yuragibu, mendorong, memotivasi itu hasa yahussu. Itu sa. Ini sin. Nah. Hasa yahussu. Iya, hasa. Maka orang yang sensitif apa dikatakan? Hassas. Nah, huwa hassas. Arab. Ka'annaka rajulun hassas. Kamu itu seperti orang sensitif ini. Baik, itu sin ya. Ya, nah, Ustaz, hassa yahussu, Ustaz, ya. Wasin, hassa yahussu. Iya, merasa, betul. Merasa, ya. Ya, ya, nam. Nah, ya. Bukan tha. Yes, ya, lam lam ahussa. Hazana. Atau lam ash'ur, itu kalau ash'ur. Dia fi'il apa, ini, kalau dia mudha'af, lam ahus, lam ahussa, hassa yahussu, lam ahussa. Hazana. Hazana. Ah. Lam ahussa hazanan. Betul enggak? Ha? Hazanan. Coba ana tanya lu. Benar kira-kira benar enggak nih? Ya. Lam ahussa. Ah. Lam ahussa bil huzni. Bil huzn. Lam ahussa bil huzni. Sa? Sa. Sama sya'ara yash'uru bi. Naam. Lam ash'ur bil huzn. Iya. Ahus bi. Jadi lam ahussa bil huzni. Naam. Itu pakai apa? Pakai huruf jar. Jar. Jar. Iya. Okay. Nah, pakai huruf jar. Naam, Ustaz. Baik. Itu saja, Bu. Baik. Jazakallahu khair, Ummu Fatimah. Barakallahu. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Baik, Ustaz. Kayaknya waktu nah, juga yang batas. Kita akan angkat mungkin di baik. Ujung kajian. Yeah. Tapi ketiga contoh tadi benar saja dari Ummu Fatimah. Iya, yeah, iya. Yeah. Hanya terkait dengan yang lan ansa saja saja. Nah, iya betul. Baik, jazakallahu khair Ummu Fatimah, dan kemudian kami angkat selanjutnya beberapa pertanyaan dari pesan singkat dalam kesempatan ini. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan kembali makna fi'il mudha'af dan contoh selain yang disebutkan dari kata-kata tersebut. Baik, fi'il mudha'af. Mudha'af bahasa gampangnya ganda. Nah. Double. Jadi ada huruf yang double. Nah, huruf yang double ini yang bisa double adalah huruf kedua dan ketiga. Huruf kedua dan ketiga. Mungkin saya memakai istilah langsung aja ya, kalau pakai istilah fa'il nanti ada yang kurang paham, terutama bagi pemula. Enaknya adalah huruf kedua dan ketiga itu double. Iya. Hah? Dari terakhir, bukan dari awal. Iya. Coba ini para pendengarnya apa? Ini tadi apa? Meminta contoh selain di kitab. Coba antum. Dalla ya dulu, ahsan. Nah, ini dalla. Dalla asalnya adalah da dalala. Itu asalnya. So, ini asalnya dalala. Mana double sini? Huruf kedua dan huruf ketiga, ya kan? Double. Oleh karena itu kalau dia double digabungin aja. Gabungin. Jadilah begini. Kasih tanda tasydid syiddah itu menunjukkan bahwa huruf itu double. Iya, dikatakan mudha'af bahasa Arabnya. Ya. Apa contoh lagi? Hah? Harra ya hurru. Harra ya hurru. Jaid. Harra. Asalnya apa? Har. Harara. Iya. Double, ra-nya double. So, maka digabungkan jadilah begini, iya. Ini katakan fi'il mudha'af. Fi'il apa? Mudha'af. Terus, misal akhar? Marra yamurru. Ahsan. Marra. Asalnya apa? Marara. Sama ra, ra juga lagi nih. Iya. Marara. Nah, inilah dikatakan fi'il mudhaaf. Terus apa tadi? Jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari pendengar kita di Jakarta, Pak Abdullah. Ustaz, mohon diulang kembali bagaimana mengi'rab ketiga i'rab dari rafa, kemudian mansub dan jazm pada fi'il-fi'il yang takdiri, Ustaz. Oh, fi'il yang takdiri. Mungkin lebih enaknya kita kasih contoh fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari ya, kita bahas ini fi'il mudhari. Iya. Fi'il mudhari. Tardha. Kemudian yang waw. Yarju, berharap. Terus yang ya, ya beki. Nah, ini ketika rafa, kemudian ketika mansub. Dari mana tahun ketika mansub ada huruf yang menasabkan? Di antara huruf yang menasabkan adalah lan. Itu di antara. Iya. Bukan berarti satu-satunya ini, enggak. Lan tardha. Sama di ini. Lan yar jua. Lan yabkiya. Iya. Kemudian enggak cukup tempat ya. Baik, insyaallah cukup. Masuk ketika jazam. Lan lam tardha. Lam yarju. Yarju. Lam yabki. Yabki. Ya. Ini kalau kita lihat, yang pertama diakhiri oleh alif, yang kedua diakhiri oleh waw, yang ketiga diakhiri oleh ya. Ini dikatakan fi'il mu'tad akhir. Ini ketika rafa. Ketika rafa, karena tidak ada amil yang masuk sebelumnya. Tidak ada amil nasab seperti lan, tidak ada amil jazam seperti lam. Berarti ini yang marfu. Nah, bagaimana mi'rab ini? I'rab ini jadi tardha fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia marfu. Marfu'un. Tanda rafa'nya wa 'alamatu rafihi, tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Kena alif, ala alif. Kenapa muqaddara? Litta'adzuri. Karena uzur. Tidak bisa dinampakkan dan tidak bisa dituturkan. Alif. Dita'adzur. Nah, itu jadi saya ulang kembali. Fi'lul mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal alif lita'adzuri. Kalau yang di bawah, yarju fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal waw للثقال مقدرة على الواو للثقال. Bedanya apa? Bedanya kalau ini للثقال itu berat, berarti masih bisa dituturkan atau ditulis yarjuwu. Iya kan, yarjuwu, cuma berat wu. Yarjuwu masih bisa tapi berat, makanya kena berat itulah di ditakdirkan. Makanya agama Islam itu gampang dan mudah untuk diamalkan. Iya. Jangan kita sendiri yang memberat-beratkan dengan melanggar aturan. Coba ini, coba antum baca, coba langgar aturan ini. Yarju. Hah? Hah? Berat atau enggak itu? Yarju. Enggak usah yang berat, itu kan berat kan? Kenapa? Kok jadi kenapa berat? Karena Anda melanggar aturan. Makanya jangan, ikutin aja lah, lurus aja lah. Kalau sudah itu aturan syariat, kita ikutin. Termasuk kaidah ini, karena itu sudah aturan kaidah, kita ikutin. Ya, gampang. Yarju dibaca yarju, jangan dibaca yarjo. Yarju. Baik, marfu'un wa latrafi dhammatun muqaddaratun 'alal waw lithiqal. Ya. Kalau ditanya kenapa? Faktornya apa? Lithiqal, karena berat. Yabki sama fi'lul mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Lithiqal. Kenapa kalau diharakatkan yabki yu yabki yu? Nah, berat. Makanya agar ringan tidak dibaca dhammanya, ditakdirkan. Kemudian ketika nasab, nah, lan tarda, tarda fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Sama ta'adzur juga, karena enggak bisa dinampakkan harakatnya, fathah enggak bisa di situ, ta'adzur. Kalau yang di bawah keduanya ini fathah zahirah, yarjua, yabkia. Ini apa? Yarjua fi'lu mudhari' mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi aw ala akhirihi. Kenapa zahirah? Karena enggak berat. Yarjua, yabkia. Nah, karena tidak berat maka dinampakkan. Maka apa? Dinampakkan. Boleh enggak dibaca? Kalau untuk diwakafkan boleh-boleh saja, yabki, lan yabki. Kan biasa kan, kalau untuk diwakafkan boleh. Iya, itu dalam apa? Di dalam menuturkan. Iya. Baik. Ketika jazam, lam tarda, lam yarju, lam yabki. Ada perubahan sini? Ada perubahan. Mana? Hilang. Alifnya ini enggak ada lagi sini. Wawnya enggak ada, ya-nya enggak ada. Berarti tanda jazamnya pada tiga fi'il apa? Hazfu harfil ilah. Hazfu membuang. Harfi huruf al-illah penyakit. Membuang huruf penyakit. Huruf ilatnya dibuang. Wallahu a'lam. Bisa barangkali sampai di sini ya. Pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup ini untuk menuntut ilmu syar'i. والله اعلم بالصواب فضل